Ayuh alikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Pada pembahasan atau pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan, membacakan keterangan dari Syekh Umar Bazmul hafizahullahu taala terkait dengan makna as-siyasatu fil lughah al-arabiyah, bahwa siasat di dalam bahasa Arab bermakna an-nadharu fi islahi syai' wa ta'dibuhu wa ri'ayatuhu. Naam, yaitu melihat sesuatu bagaimana memperbaikinya, mengembangkannya dan memeliharanya. Adapun makna asy-syar'iyyah, maka as-siyasah di dalam makna syariatul Islam tidak lepas daripada makna bahasa tersebut. Dan hal itu telah disebutkan di dalam adillah, di dalam dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang telah kita bacakan yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun, wa innahu la nabiyya ba'di, wa sayakunu khulafa'u fayakthurun. Qalu fama ta'muruna, qala fu bi bai'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma istara'ahum. Kata Rasulullah, Bani Israel dipimpin oleh para nabi-nabinya. Setiap nabi meninggal, setiap satu nabi meninggal akan diwarisi oleh nabi yang lainnya yang berikutnya. Dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi sepeninggalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni beliau adalah nabi yang terakhir. Dan saya kunu khulafa fa yakthurun, akan muncul khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin selanjutnya dan mereka itu banyak jumlahnya. Fa yakthurun. Qalu fama ta'muruna, maka para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan pada kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab ketika munculnya khalifah-khalifah yang banyak tadi, maka beliau mewasiatkan kepada para sahabat, fu bi bai'atil awwal fal awwal, tunaikanlah bai'at yang satu demi satu, yakni berbai'atlah kepada pemimpin yang lebih dulu. Naam, dan itu adalah merupakan sah sebagai pemimpin, kita wajib untuk mentaatinya, maka berbaiatlah dengannya. Jika pemimpin itu diganti oleh pemimpin yang lainnya yang kedua, maka berbaiatlah kepadanya pula setelah yang pertama diganti atau meninggal dunia, atau diganti dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan cara yang batil bil qahar, dengan cara paksaan atau kekuasaan, kekuatan, lalu pemimpin yang pertama jatuh, maka juga wajib ya berbaiat kepada pemimpin yang kedua tersebut. Naam, karena dia telah sah menjadi pemimpin dengan menjatuhkan, menggulingkan yang pertama. Walaupun caranya adalah cara yang batil, namun secara hukum syariah maka dia telah menjadi pemimpin yang berikutnya wajib untuk ditaati, berbaiat kepadanya. Itulah makna sabda Rasulullah SAW, fu bi bai'atil awwal fal awwal, tunaikanlah bai'at yang pertama kemudian yang berikutnya. Naam, a'tuhum haqqahum, berilah mereka haknya, yakni tunaikan hak mereka untuk ditaati. wajiban kita sebagai masyarakat, sebagai umat, wajib mentaati pemimpin tersebut. Fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan bertanya kepada mereka, meminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Naam, meminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Artinya, jika penguasa tersebut atau khalifah tersebut berbuat dosa atau maksiat, melanggar syariat Allah, melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan kezaliman, maka kewajiban kita sebagai masyarakat bersabar dan tetap memegang baiat dengan mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf dan diam dari perkara yang mungkar. Diam dari perkara yang mungkar. Ya, karena kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, yakni sang pemimpin tersebut akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kewajiban kita sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, tu'addunal haqqal ladzi alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Nah, kalian tunaikan ya hak yang menjadi kewajiban kalian untuk mentaati penguasa, dan kalian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi hak kalian ya yang didzalimi oleh pemimpin tersebut. Kalian bersabar dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan dengan cara memberontak atau demonstrasi atau melakukan perlawanan dengan menampakkannya. Itu diharamkan dan merupakan ya perbuatan yang mufsid, yang merusak dan membuat kerusakan di tengah-tengah umat manusia. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhasil, yang diinginkan di sini dalam hadis di atas adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasusuhumul anbiya, bahwa Bani Israel itu dipimpin terdahulu oleh para nabi-nabi mereka. Setiap nabi yang pertama meninggal diwarisi oleh nabi yang berikutnya. Naam, yang dimaksud dengan tasusuhum dari makna kata as-siyasah, yakni sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ayyatawallawna umurahum kama taf'alul umara wal wulad birra'iyati. Yakni kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mereka pemimpinan tadi, para pemimpin tadi mengatur urusan-urusan masyarakatnya ya, dan menegakkan maslahah, apa-apa yang menjadi maslahat bagi mereka. Naam, ini makna daripada tasusuhum sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Naam, demikian pula Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Fathul Bari. Naam, kata beliau rahimahullah, ay annahum kanu idza dhahara fihim fasadun ba'atha Allah lahum nabiyan yuqimu lahum amrahum wa yuzilu ma ghayyaru min ahkamit tawrah wa fihi isharatun ila annahu la budda lirra'iyati min qa'imin bi umuriha yahmiluha 'ala at-tariqil hasanati wa yunsiful madhlum min adh-dhalim. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yakni yang dimaksud di dalam hadis di atas bahwa kanu idza dhahara fihim fasad, yakni dulu apabila nampak kerusakan pada mereka Bani Israel, ba'atha Allahu lahum nabiyan, ya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi di tengah-tengah mereka yang yuqimu lahum amrahum, yang memimpin mereka, menegakkan, meluruskan perkara mereka. wa yuzilu ma ghayyaru min ahkamit Taurah. Dan Nabi tadi menghilangkan, melenyapkan hal-hal yang mereka telah rubah dari hukum-hukum Taurah. Ya. Nah, yakni meluruskan hukum ini, mereka lencengkan. Ya, diluruskan oleh para nabi tersebut untuk kemaslahatan mereka. Naam, wa fihi isyaratun ila annahu la budda lir-ru'iyah min qa'imin. Ya hamdalah. Pada hadis di atas pula terdapat isyarat bahwa wajib, ya, mesti pada suatu bi'ah masyarakat, ya, mesti dan harus ada seorang pemimpin yang akan menegakkan dan meluruskan urusan-urusan manusia, ya, yang mengantarkan mereka kepada kebaikan, menegakkan keadilan, ya, dari orang yang didzalimi, dari orang yang zalim. Naam. Maka wajib, ya, sekali lagi dalam hadis di atas kata Imam Ibnu Hajar, wajib adanya pemimpin pada suatu bi'ah, lingkungan masyarakat tertentu, ya, terlebih-lebih pada suatu negara, wilayah, wajib ada pemimpin, karena dialah yang bisa mengatur dan meluruskan, ya, urusan-urusan manusia, umat manusia. Naam. Tanpa ada pemimpin, maka tidak akan mungkin bisa tegak, bisa terwujudkan maslahat dalam suatu wilayah, dalam suatu negeri. Naam, olehnya itu barakallahu fikum, ya, para imam Ahlus Sunnati wal Jamaah sangat mengetahui dan sangat perhatian dalam mewujudkan prinsip ini. Ya, sampai-sampai Imam Ahmad, demikian pula yang lainnya rahimahumullah, jika mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa yang terkabulkan, maka yang paling pertama mereka tujukan doa itu adalah kemaslahatan bagi para pemimpin. Ya, kesolehan dan kemaslahatan bagi para pemimpin. Naam. Mereka dahulukan itu, bukan mendahulukan pribadi-pribadi mereka. Demikian sikap, ya, para imam Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait dengan, ya, wajibnya adanya pemimpin dan pentingnya, merupakan darurat, ya, adanya pemimpin dalam suatu wilayah. Ya, baik itu pemimpin yang zalim, yang jahat, ya, terlebih-lebih jika pimpinannya itu adalah pimpinan yang saleh dan muslih. Naam. Kemudian kata Syekh Hafizahullah taala, "Wa bihadzal ma'na ja'a fi lisan as-sahabati radhiyallahu ridwanullahi alaihim min dzalika ma ja'a 'an Asma' binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha qalat kuntu akhdumu az-Zubairah khidmatal baiti wa kana lahu farasun wa kuntu asusuhu falam yakun min al-khidmati shay'un ashadda 'alayya min siyasatil faras kuntu ahtashu lahu wa akumu alaihi wa asusuhu thumma innaha asabat khadiman ja'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabiyun fa'ataha khadiman qalat kafatni siyasatal farasi fa'alqat anni ma'unatahu." Naam. Dengan makna di atas datang pula dalam lisannya para sahabat ridwanullah alaihim terkait dengan makna as-siyasah yang telah disebutkan tadi, yaitu riwayat dari Asma' binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Naam. Riwayat, ya, asar dari Asma' binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Asma' binti Abi Bakar ini adalah istri daripada sahabat Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, maka beliau menyatakan, yakni Asma', kuntu akhdumu Zubair khidmatal bait. Ya, aku melayani Zubair, yakni suami beliau, Zubair bin Al-Awwam, di rumahnya. Naam, beliau berkhidmah kepada suaminya khidmatal bait, yakni berkhidmah melayaninya di rumahnya sebagai ketaatan terhadap suami. Kemudian beliau menyebutkan wa kana lahu farasun, suaminya punya faros, yakni punya kendaraan kuda. Ya. Wa kuntu asusuhu, dan aku memelihara ya kuda tersebut. Di sini kata asusuhu dari kata asyasa. Ya, dari kata asyasa. Di sinilah yang dimaksud bahwa Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala an juga menggunakan kata asyasa, dan yang dimaksud dengannya adalah yakni islahu syai' wa ta'dibuhu wa ri'ayatuhu. Yakni memperbaiki sesuatu itu, memeliharanya. Naam, menjaga dan memeliharanya. Maka di sini beliau radhiyallahu taala anha menjaga dan memelihara kuda suaminya, kendaraan suaminya. Falam yakun minal khidmati syai'un ashadda 'alayya min siyasatil faras. Maka aku tidak memiliki pelayanan yang paling berat atasku daripada menjaga memelihara kuda tersebut. Ya, kendaraan suaminya tersebut. Yaitu kuntu ahtashu lahu wa aqumu alaihi wa asusuhu. Aku memberi makan. Ya, aku menjaga dan memeliharanya. Naam, subhanallah. Demikian istri salihah. Ya. Seorang istri yang salihah yang mewujudkan ya ketaatannya terhadap suaminya sampai-sampai pada kendaraan suaminya pun dijaga dan dipelihara sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab ya di rumah suaminya dan pada harta suaminya. Nah, ini sebagai kudwah dan tauladan yang baik dari seorang wanita salihah, yakni sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha wa anhu. Naam. Demikian ayyul ikhwatu fillah ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Dan disebutkan dalam hadis yang lain kisah terkait dengan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha ini, bahwa suatu hari beliau memikul biji-bijian ya yang jaraknya kurang lebih 3 mil ya, 1 mil itu 1,6 kilo kurang lebih ya, kalau dikali 3 berarti 1,6 kali 3 ya 3 kilo 4, 8 kilo, hampir 5 kilo. Nah, beliau Asma binti Abi Bakar memikul biji-bijian untuk memberi makan kuda suaminya. Yani kendaraannya ya Zubair bin Awam radhiyallahu taala an. Ini cukup berat sehingga beliau menyatakan falam yakun minal khidmati syai'un ashadda 'alayya min siyasatil faras. Tidaklah ada suatu khidmah pelayanan yang paling berat atasku melainkan khidmah pelayanan terhadap kendaraan atau kuda suaminya. Naam, sampai beliau memikul di kepalanya ya biji-bijian tersebut untuk sebagai makanan dari kuda kendaraan suaminya. Sehingga suatu hari Rasulullah bersama rombongan para sahabat berpapasan di jalan dan mendapatkan Asma sedang memikul biji-bijian tersebut. Maka Rasulullah menawarkan untuk dia ditandu ya oleh kendaraan Rasulullah pada saat itu, ya, untuk meringankan bebannya. Tetapi beliau menolak. Asma, ya, radhiyallahu ta'ala anha menolak karena menjaga apa namanya, menjaga ketaatan terhadap suaminya, di mana dia mengetahui suaminya adalah seorang yang pencemburu, ya, seorang yang pencemburu, sehingga beliau menolak tawaran Rasulullah SAW karena takut kalau suaminya nanti cemburu dengan adanya para sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah SAW pada waktu itu. Nah, sehingga beliau menolaknya. Sesampai di rumah, dia menceritakan kepada suaminya bahwa di tengah perjalanan Rasulullah dan rombongan para sahabat, ya, berpapasan menemuiku dan menawarkan kepadaku untuk mengikuti kendaraan, ditandu oleh kendaraannya, tetapi aku menolaknya karena menjaga ketaatanku terhadapmu sebagai suami, di mana engkau adalah seorang yang pencemburu. Nah, maka suaminya Zubair bin Al-Awwam menyatakan kepada istrinya Asma radhiyallahu taala anha bahwa jika engkau mengikuti tawaran Rasulullah, maka itu aku lebih senang darinya, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang ma'sum, ya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jika terjatuh dalam kesalahan. Nah, berbeda dengan selain daripada beliau, maka tidak ada kemaksuman. Ya, artinya kalau jatuh dalam kesalahan, tidak turun wahyu, tidak diberitahukan kepada mereka. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan seluruh para nabi memiliki sifat ma'sum. Nah, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, ya, jadi syahidnya di sini adalah kata as-siyasah, asusuhu, ya, yakni bertanggung jawab menjaga dan memeliharanya. Ini makna kata asusuhu dari kata as-siyasah, siyasah. Kemudian kata beliau, thumma innaha asabat khadiman ja'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabiyun fa'ataha khadiman. Kemudian setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan beliau. Beliau mendapatkan seorang pembantu atau budak pelayan, ya, yang meringankan tugas-tugas beliau sebagai istri yang salehah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika datang tawanan perang, salah satu tawanan, tawanan itu diberikan kepada Asma sebagai pembantunya atau pelayannya. Nah, maka dengan itulah kata beliau, kafatni siyasatal faros, ya, fa'alqat anni ma'unatahu. Dengan sebab itu menjadi ringanlah beban tanggung jawabku di dalam mengurusi dan merawat memelihara kendaraan kuda suamiku, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan diutusnya, diberikannya seorang pembantu. Naam. Ya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan demikian pula Imam Muslim rahimahumullahu taala jami'an. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Jadi ini makna as-siyasa dalam bahasa Arab, demikian pula dalam makna as-syariah, syariatul Islam. Sekali lagi, makna as-siyasa adalah kesimpulannya, an-nadharu fi islahi asy-syai wa ta'dibuhu wa ri'ayatuhu, yaitu bagaimana memperbaiki sesuatu, menjaga dan memeliharanya. Nah, itu makna siyasah dalam bahasa Arab, dan makna ini tidak lepas dalam makna syariat tidak lepas dalam makna bahasa pula. Naam. Jadi sekali lagi, makna as-siyasa dalam bahasa Arab tidak lepas maknanya dengan makna secara syar'iyah. Naam. Gimana? Ada? Saya tambah sedikit. Naam. Demikian barakallahu fikum. Sebelum saya lanjutkan, naam, saya kembali kepada pembahasan kita sebelumnya terkait dengan definisi as-siyasa dan juga contoh-contohnya. Ini pembahasan pertama, ya. Karena nanti ada tiga pembahasan yang akan disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala sebagaimana yang telah kita bacakan pada muqaddimah. Nah, ada tiga pembahasan, dan yang keempatnya adalah penutup, ya, yang terkait dengan daruratnya untuk apa adanya para pemimpin dan masyarakatnya. Nah, baik, telah kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwa as-siyasa itu maknanya, makna asalnya dalam bahasa ada dua, fasadun fi syai'in dan bermakna jibillatun wa khaliqatun, yaitu rusaknya sesuatu dan bermakna karakter atau tabiat, ya. Nah, ini ada asalnya dalam bahasa makna-makna tersebut, ya. Jadi kita ini menunjukkan apa luasnya bahasa Arab, ya. Nah, bisa digunakan dalam bahasa Arab, ya, kata as-siyasa itu bermakna fasadun fi syai'. Nah, rusaknya sesuatu yang asal katanya sin, waw dan sin. Nah, bisa juga bermakna jibillatun wal wa khaliqah, yaitu ciptaan atau tabiat karakter. Nah, ini sebagai pengetahuan bagi kita barakallahu fikum. Ya. Akan tetapi yang diinginkan dalam pembahasan kita, ya, as-siyasa bermakna apa? Yang bisa pula bermakna an-nadhar fi islahi syai'. Bagaimana memperbaiki sesuatu, mendidik dan menjaganya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian setelah itu beliau menerangkan as-siyasa, makna siyasa di sisi istilahnya para fuqaha. Nah, ini juga di sisi istilahnya para fuqaha ahli fiqh, ya, dalam kitab-kitab mereka siyasa itu bisa mengandung dua makna. Makna ta'zir, menetapkan hukuman, ya, bisa bermakna sebagaimana yang pertama tadi, makna syariah, makna asy-syar'iyah, yaitu tadbir syu'unil bilad wa tanzimuha bima yuhaqqiqu shalah linnas, bisa bermakna mengawasi, mengatur keberadaan negeri, menyusunnya, mewujudkan kemaslahatannya. Nah, ini makna lebih umum. Nah, jadi di sisi para fuqaha makna as-siyasa mengandung dua makna, bisa bermakna khusus dan bisa bermakna apa? Umum. Bermakna khusus yaitu bermakna apa? Hukum. Menerapkan apa? Hukum ta'zir. Ya, baik itu di penjara, dipukul, dicambuk, nah, dan seterusnya, atau dibunuh. Itu hukum yang lebih khusus, ya, di sisi para fuqaha. Hukum yang apa makna yang umum adalah sebagaimana makna yang pertama tadi yang telah disebutkan oleh beliau, ya, Asy-Syaikh Umar Bazmul hafizahullahu taala. Naam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.